اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Kemudian dikatakan di dalam kelanjutan ucapan penulis, walahuma anhu, dan bagi keduanya darinya, maksudnya dari Anas bin Malik juga, dan ini dalil yang keempat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, ayakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Jadi diriwayatkan oleh keduanya, Al-Bukhari dan Muslim, dari Anas radhiyallahu anhu juga. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga perkara. Jadi ada tiga. Penyebutan tiga ini bukan pembatasan. Penyebutan tiga ini bukan pembatasan. Iya. Dan mungkin ada selain daripada tiga ini. Ada tiga perkara, man kunna fihi, siapa yang tiga hal ini ada pada dirinya, wajada halawatul iman, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Maksudnya dia akan menemukan lezatnya, nikmatnya, dan keindahan iman di dalam dirinya. Iya. Baik. Ini menunjukkan bahwa iman itu punya halawah, punya kemanisan, kelezatan, kenikmatan, keindahan. Iya. Karena mahabbatullah, kecintaan kepada Allah itu, dia selalu menggerakkan, menambah dan menguatkan di dalam hati. Dan sebab-sebab mahabbah itu banyak. Di sini disebutkan tiga sebab. Yang pertama, yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain daripada keduanya. Iya. Baik. Dia jadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain daripada keduanya. Pernah suatu hari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada Nabi, la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi, engkau yang paling saya cintai ya Rasulullah kepada diriku melebihi segala sesuatu kecuali diriku. Maka Nabi berkata, walladhi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilayka min nafsik. Kata Nabi, demi yang jiwaku berada di tangannya, keimananmu belum sempurna sampai engkau jadikan saya lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Faqalahu Umar, fa innaka lan ahabbu ilayya min nafsi. Maka Umar berkata, sungguhnya engkau sekarang ini lebih saya cintai daripada diriku. Maka Nabi berkata, al-an ya Umar, sekarang wahai Umar. Iya. Sekarang wahai Umar, maksudnya sekarang baru benar, baru sempurna dari kecintaanmu. Nah, ini menunjukkan bahwa kecintaan kepada Nabi itu kewajiban. Jelas ya? Kewajiban di dalam iman. Iya. Karena kecintaan kepada Nabi mengikut kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintaan kepada Allah itulah yang terbesar. Baik. Karena itu Umar di kondisi dirinya lebih dia cintai, itu tidak dikafirkan oleh Nabi. Tidak dikatakan kepada Umar, wahai Umar kamu syahadat ulang. Tidak. Tapi Nabi terangkan bahwa imanmu belum sempurna sampai saya engkau cintai lebih daripada dirimu sendiri. Maka Umar berkata, ya Rasulullah, engkau sekarang lebih saya cintai daripada diriku. Ini menunjukkan bahwa hati itu ada amalannya, cepat bergerak. Ketika Nabi berucap seperti itu, langsung Umar gerakkan hatinya. Dan Umar berkata, sekarang ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada dirimu. Ini menunjukkan keistimewaan para sahabat. Cepat sekali iman mereka apa? Meningkat. Iya. Dan begitulah keimanan. Keimanan itu bisa meningkat tajam. Bisa sangat tersentuh dengan mendengarkan sebuah ayat, melihat sebuah kejadian, atau apa namanya, menyaksikan dari kebesaran dan keagungan Allah. Baik. Iya. Jadi ini tampak ya bahwa mahabbah itu adalah amalan hati. Amalan hati. Baik. Jadi di hadis dikatakan ada tiga, siapa yang tiga hal ini ada pada dirinya, dia akan mendapatkan manisnya iman. Iya. Ini dibahasakan di sini dengan manis ya. Karena memang dirasakan manisnya iman itu. Lezatnya, nikmatnya. Iya. Nah, itu diperumpamakan di dalam Al-Qur'an. Daraballahu mathalan kalimatan thayyiba kasyajaratin thayyiba. Allah membuat perumpamaan kalimat thayyiba itu seperti pohon yang thayyiba, pohon yang baik. Iya. Jadi pohon ini itulah keimanan. Iya. Kalimat ikhlas ada pokoknya keimanannya, ada cabang-cabangnya. Dan iman itu banyak cabangnya. Baik. Dikatakan ayakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, dia jadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai. Iya. Lebih dia cintai lebih daripada selain dari keduanya. Dan yang kedua, ayuhibbal mar la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, dia mencintai orang lain, tidaklah dia cintai orang lain itu kecuali karena Allah. Yang ketiga, wa ayakraha ayyuda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu minhu kama yakrahu ayyukdafa fin nar. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran sesudah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran itu, sebagaimana dia benci bila dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, wa fi riwayatin, dalam riwayat lain disebutkan, la yajidu ahadun halawatal iman hatta, seorang tidak akan merasakan manisnya iman sampai setelah ila akhirih. Maksudnya tiga di atas, tapi lafadznya seperti itu di awalnya. Iya. Baik. Maka ini tiga hal ya. Yang dengan tiga hal ini seorang itu merasakan lezatnya iman. Maka ini tiga perkara dari perkara-perkara yang menyempurnakan kecintaan. Penyempurna di dalam apa? Penyempurna di dalam mahabbah. Iya. Baik. Dan di sini penulis rahimahullahu taala beliau membawakan dalil ini untuk menjelaskan bagaimana lezatnya iman pada tiga hal ini. Dan salah satunya adalah kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Baik. Dan ini menunjukkan bahwa pada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya itu berputar di dalamnya kesempurnaan iman dan tingginya keimanan. Dan tingginya keimanan. Banyak hal ya yang membuat kecintaan itu bertambah. Ini kalau di dibahas ada namanya pembahasan asbabul mahabbah, sebab-sebab kecintaan kepada Allah. Ya pokoknya adalah keimanan ini pembahasan keimanan, tauhid yang kedua, yang ketiga banyak berzikir kepada Allah, yang keempat banyak menyaksikan dari karunia dan nikmat Allah kemudian mensyukurinya, yang keempat banyak tadabbur terhadap kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, banyak bertafakkur pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ada sebab-sebab yang lain diterangkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dan selainnya. Ini isyarat ya bahwa mahabbah itu ada sebab-sebab yang membuat kecintaan menjadi bertambah. Iya. Baik, jadi sisi pendalilan penulis di sini beliau ingin membawakan keutamaan mendahulukan kecintaan Allah dan Rasulnya di atas kecintaan terhadap selain daripada keduanya. Di dalam hadis terdapat beberapa pelajaran. Yang pertama, terdapat keutamaan mendahulukan kecintaan pada Allah dan Rasulnya di atas segala sesuatu. Yang kedua, terdapat keutamaan cinta karena Allah, al-mahabbatu fillah. Iya. Dan yang ketiga, terdapat keutamaan kaum mukminin, apa terdapat bahwa kaum mukminin itu cinta kepada Allah dengan kecintaan yang murni. Kecintaan yang murni, kecintaan yang tulus. Iya. Terdapat bahwa siapa yang bersifat dengan tiga sifat ini, dia akan meraih lezatnya iman. Dan terdapat bahwa iman itu berjenjang-jenjang, bertingkat-tingkat. Terdapat juga di dalam hadis syariat untuk membenci kekafiran dan orang-orang kafir. Iya. Baik. Kemudian setelah itu penulis rahimahullahu ta'ala membawakan dalil yang ke-5. Dalil yang ke-5 dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Dan dalil yang ke-5 ini dikatakan di akhir rawahu Ibnu Jarir, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir rahimahullahu taala, maksudnya diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Ya, dan ini hadis ada kelemahan ya, ada kelemahan pada sanadnya karena berasal dari jalur Laith ibnu Abi Sulaim, dan dia ini dhaiful hadith. Iya, dia ini dhaif al hadith. Baik. Tapi kalau dari sisi konteksnya ada hadith yang lebih bagus daripada ini, kita akan membacanya. Baik, kita baca dulu hadits ini. Dikatakan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu qala, beliau berkata, man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa ada fillah fa innama tunalu walayatullahi bidzalik. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, membela karena Allah, dan memusuhi karena Allah, sungguhnya kecintaan dan pertolongan Allah hanya diperoleh dengan hal itu. Walayyajid abdun ta'mal iman wa in kathurat salatuhu wa sawmuhu hatta yakuna kadhalik. Dan seorang hamba tidak akan merasakan kenikmatan iman meskipun sholat dan puasanya banyak, kecuali setelah mengamalkan hal demikian. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. Sungguh persaudaraan di antara manusia secara umum didasarkan atas kepentingan dunia dan itu tidak berguna sedikit pun. Baik. Ada hadis yang semisal diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya dari Abu Umama. Lafadznya man ahabba lillahi wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah dan menahan karena Allah, maka dia telah menyempurnakan keimanan. Itu hadis Abu Umamah, riwayat Abu Daud. Dan itu semakna dengan hadis ini. Baik. Kalau dalam hadis Ibnu Abbas ini disebutkan man ahabba fillahi wa abghadha fillah. Siapa yang cinta karena Allah dan benci karena Allah. Nah, dia cinta kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat. Itu namanya hubbun fillah. Dan telah saya terangkan tadi bahwa al-mahabbatu fillah, kecintaan karena Allah itu bagian ikut kepada mahabbatillah, kecintaan kepada Allah. Jelas ya? Wa abghadhu fillah, dia benci karena Allah. Maksudnya dia benci orang yang kafir kepada Allah, orang yang berbuat kesyirikan, orang yang bermaksiat, karena dia melakukan hal yang dibenci oleh Allah. Wa wala fillahi wa ada fillah, dia loyalitas karena Allah. Dan dia juga benci, memusuhi karena Allah. Nah, dengan ini dia dapat walayatullah, dia berhak disebut sebagai wali Allah. Kemudian yang disebut di akhir, walayajid abdun ta'mal iman wa in kathurat salatuhu wa shaumuhu hatta yakuna kadzalik. Jadi kadang dia banyak salat puasa, dia tidak ketemukan lezatnya iman sampai dia rasakan hal itu. Jadi ada yang kurang di dalam mahabbah sehingga amalan-amalan ini kurang bermanfaat. Sebab mahabbah itu sudah diterangkannya, ada derajat mahabbatullah, ada derajat mahabbah fillah. Salat puasa ini masuk ke dalam derajat mahabbah fillah. Jadi kapan dia salat puasa tapi di mahabbah yang lebih daripada itu dia tidak perhatikan, maka ini dia tidak naik ke jenjang yang tinggi sehingga merasakan dari apa? Dari manisnya iman. Itu maksudnya. Baik. Jadi sisi pendalilan penulis dengan membawakan riwayat ini, boleh sebutkan di sini dari amalan-amalan yang dengannya seorang itu mendapatkan kecintaan kepada Allah. Dan juga di dalam hadis ini penulis ingin menjelaskan bahwa seorang meraih kecintaan kepada Allah itu ada dua syaratnya. Syarat yang pertama, dia cinta kepada wali-wali Allah dan benci kepada musuh Allah. Kemudian yang kedua, dia menampakkan kecintaannya kepada wali-wali Allah dan kebenciannya kepada musuh-musuh Allah. Baik. Atsar ini dari sisi mana ada faedah yang dipetik didukung di tempat yang lain. Terdapat penjelasan sebab yang dengannya seorang hamba itu meraih kecintaan kepada Allah. Dan terdapat penyebutan pensifatan bahwa Allah itu cinta kepada hambanya, dan ini sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Jadi dalam Al-Quran itu ada beberapa tempat penyebutan hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatakhirin. Allah cinta kepada orang yang bertobat, orang yang selalu mensucikan dirinya. Wallahu yuhibbul muttaqin. Allah cinta kepada orang yang bertakwa. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang yang bersabar. Dan ayat-ayat yang semisal dengan itu. Jadi ada penetapan cinta untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Dan terdapat syariat dan keutamaan cinta karena Allah, benci karena Allah. Iya. Dan terdapat bahwa sebab seorang itu meraih lezatnya keimanan apabila dia benar di dalam kecintaannya karena Allah dan bencinya karena Allah. Dan di sini dicela di Atsar Ibnu Abbas ini terdapat celaan orang yang benci dan cinta karena perkara dunia. Ya. Kemudian dalil yang terakhir dan ini dalil yang ketujuh atau dalil yang keenam ya adalah hadits Ibnu Abbas menafsirkan ayat. Wa qala Ibnu Abbas fi qoulihi ta'ala wa taqatta'at bihimul asbab qala al-mawaddah. Nah, ini Atsar Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan selainnya dan sanadnya sahih. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menafsirkan ayat wa taqatta'at bihimul asbab dan putuslah segala hubungan di antara mereka sama sekali. Hubungan yang dimaksud adalah al-mawaddah. Hubungan yang dimaksud adalah kecintaan. Itu yang dimaksud. Baik. Jadi kecintaan antara orang yang mengikuti, kecintaan antara yang diikuti dan yang mengikuti itu akan putus di tengah kaum musyrikin. Iya. Dan ini menunjukkan batilnya segala kecintaan selain daripada Allah. Dan kecintaan yang seperti itu tidak akan bermanfaat di akhirat. Baik. Selesai dalil-dalil yang terkandung di dalam bab ini. Di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala menyebutkan 11 masail. Kata beliau rahimahullahu taala fihi masail. Al-ula tafsiru ayati Al-Baqarah. Yang pertama tafsiran ayat dalam surah Al-Baqarah. Apa ayat surah Al-Baqarah? Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Baik. Kita telah terangkan tafsirnya ya. Iya. Dan di situ kita sebutkan bahwa mahabba mereka kepada sekutu-sekutu tandingan-tandingan itu mahabba apa jenisnya? Hah? Mahabba, ta'zim dan khudu', pengagungan dan perendahan diri. Itulah kecintaan kepada Allah yang merupakan aslu al-iman wa tauhid. Maka itu masuk dalam syirik akbar, penyetaraan di dalam kecintaan kepada Allah. Yang kedua, tafsiru ayati bara'ah, tafsir ayat surah At-Taubah. Itu ayat yang panjang ya. Terdapat di situ kulingkana abaukum, kalau ada 8 perkara ini kalian lebih cintai dari Allah dan Rasulnya dan jihad fi sabilillah, fatarabbasu, maka tunggulah. Maksudnya tunggulah siksaan yang akan menimpa kalian. Itu ancaman. Baik. Menunjukkan wajibnya mendahulukan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya di atas selainnya. Yang ketiga, ats-tsalitsah, wujubu mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam ala nafsi wal ahli wal mal. Kewajiban untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kepada diri sendiri, keluarga dan harta benda. Ini hadis ya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Baik. Yang keempat, ar-rabi'ah, anna nafiyal iman la yadullu ala al-khuruji minal islam. Iya. Sesungguhnya penafian keimanan bukan berarti keluar dari Islam. Jadi katakan la yu'min, di situ la yu'min artinya apa? Tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Iya. Tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Kenapa tidak dikatakan keluar dari Islam? Dengan dalil itu tadi ya, kita sebutkan di kisah Umar, hadis riwayat Al-Bukhari. Ketika Umar berkata, engkau ya Rasulullah lebih saya cintai melebihi segala sesuatu kecuali diriku. Baru Nabi ingatkan kewajiban. Ya, tidak wahai Umar, demi yang jiwaku berada di tangannya. Bahkan harus engkau cintai saya lebih daripada dirimu sendiri. Maka Umar berkata, sekarang ya Rasulullah, engkau lebih saya cintai daripada diriku sendiri. Karena ia berkata, al-an ya Umar, sekarang baru wahai Umar. Jelas ya? Andai kata mana tidak beriman di situ, artinya kafir, Nabi tidak berkata, sekarang wahai Umar. Nabi akan berkata kepada Umar, wahai Umar, ulangi dulu syahadatmu. Hah? Masuk Islam dulu, kan begitu? Baik. Maka ini menunjukkan hal tersebut terkait dengan kesempurnaan. Ya. Jadi tidak mungkin ada sebuah dalil ditafsirkan di situ tanpa ada dalil yang lain menunjukkannya, atau ada qarina, ada indikasi di dalam dalil yang menunjukkannya. Baik. Kemudian yang ke 5, al-khamis anna lil imani halawatan qad yajiduha al-insanu wa qad la yajiduha. Yang kelima, iman itu memiliki rasa manis yang kadang dirasakan oleh seorang tapi kadangkala tidak dirasakan. Ya. Karena dikatakan thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga perkara, siapa yang tiga perkara ini ada padanya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Baik, jadi kalau tiga ini tidak ada padanya, dia tidak rasakan manisnya keimanan. Nah, ini pendalilan yang masalah yang penting ya, yang disebutkan oleh penulis di sini. Tatkala iman itu berjenjang, bertingkat-tingkat, ada yang bisa merasakan manisnya dan ada yang tidak, maka seorang hamba bergerak untuk meningkatkan kualitas imannya. Iya. Masyaallah lana wa lakumul i'ana. As-sadisa a'malul qalbi al-arba al-arba'ati la tunalu walayatullah illa biha. Wala yajidu ahadun ta'mal imani illa biha. Yang ketujuh, pemahaman atau yang keenam, perihal empat amalan hati yang merupakan syarat mutlak untuk memperoleh kecintaan Allah. Dan seorang tidak akan menemukan kelezatan iman dengan keempat amalan itu. Apa empat itu? Coba, empat itu apa? Empat amalan hati. Satu, al-hubbu fillah. Yang kedua, al-bughdhu fillah. Terus yang ketiga, al-muwalatu fillah. Yang keempat, al-mu'adatu fillah. Nah, itu kan bahasa aja. Man ahabba itu al-hubbu fillah. Man abghadha itu al-bughdhu fillah. Man wala itu al-muwalatu fillah. Man ada itu al-mu'adatu fillah. Jadi ini empat hal. Cinta karena Allah, benci karena Allah, loyalitas karena Allah, dan bermusuhan, memusuhi karena Allah. Baik. Kemudian as-sabi'atu, yang ke berapa? Yang ketujuh, fahmus sahabi lil waqi' anna 'ammatal mu'akhah 'ala amri dunya. Pemahaman sahabat yaitu Ibnu Abbas terhadap realita bahwa hubungan persahabatan antar sama manusia secara umum dijalin di atas dasar kepentingan dunia. Ini penting ya, memahami kenyataan. Kebanyakannya manusia seperti itu. Ya, hubungannya karena apa? Karena urusan dunia. Karena urusan dunia. Iya. Nanti terlihat. Kapan kelihatan? Kalau misalnya dia cinta kepada seorang, orang ini ketika memiliki dunia dia cintai. Begitu dia tidak memiliki dunia, kecintaannya hilang atau redup. Ini menunjukkan cintanya dibangun di atas apa? Di atas dunia. Ya. Baik. Jadi kalau seorang dia cinta karena Allah Subhanahu wa taala, itu tidak merubah keadaan. Tidak merubah keadaan mereka di segala kondisi, memang seperti itu. Dan itulah kecintaan di tengah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-thamina tafsiru wa taqatta'at bihimul asbab. Yang kedelapan, tafsir firman Allah, wa taqatta'at bihimul asbab, terputuslah segala hubungan antara mereka sama sekali. Ya, Ibn Abbas tafsirkan, apa tafsirnya Ibn Abbas? Hah? Terputus al-mawaddah, ya, kecintaan. Jadi kecintaan antara mereka di dunia, ya, itu akan terputus nanti. Semuanya jenis yang seperti itu akan terputus di akhirat, di mana mereka padahal di akhirat itu sangat sangat sangat perlu kepada hubungan itu, tapi di akhirat terputus kecintaannya. Iya, jadi kecintaan mereka di dunia antara kaum musyrikin terhadap siapa yang mereka berbuat kesyirikan kepadanya, mereka mencintai, dia cinta sembahannya. Tapi kecintaannya ini di akhirat terputus, semuanya terputus. Padahal di akhirat mereka sangat perlu, tapi semuanya berubah, terputus, bahkan berubah menjadi kebencian. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai pada hari itu, pada hari kiamat, sebagian dari mereka musuh terhadap sebagian yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. At-tasiyatu anna minal musyrikina may yuhibbullaha hubban syadida. Ya. Yang ke-9, penyebutan bahwa di antara kaum musyrikin ada yang mencintai Allah dengan kecintaan yang sangat besar. Ya. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an dikatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu kecintaan mereka kepada Allah lebih besar. Kecintaan mereka lebih besar. Iya. Baik. Karena mereka ini, kaum musyrikin, punya kecintaan kepada Allah, tapi juga punya kecintaan kepada selain Allah. Sama-sama kecintaannya besar. Jelas ya? Tapi kalau orang-orang yang beriman, kecintaannya yang terbesar adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka ini menunjukkan bahwa di antara kaum musyrikin ada yang cinta kepada Allah dengan cintaan yang besar. Iya, cintaan yang besar. Ini di antara syubhat sebagian manusia, ya, jatuh di dalam kesyirikan, berbuat dosa-dosa di masa sekarang. Dia katakan, "Wah, ini saya cinta kepada Allah." Terlihat kadang dia menangis. Ya, di dalam membaca Al-Quran dia menangis, di dalam sholat, di dalam ibadah terlihat kecintaan dengan banyaknya dia ibadah, tapi subhanallah dia jatuh di dalam berbagai bentuk kesyirikan. Maka itu jangan heran bahwa di antara kaum musyrikin memang ada yang apa, cinta kepada Allah dengan kecintaan yang besar, tapi kecintaan yang besar bukan maknanya itu yang terbesar. Iya. Sebab kalau kecintaannya seperti kaum mukminin, dia bukan musyrik namanya. Baik. Kemudian yang ke-10, al-wa'id ala man kanatith thamaniyatu indahu ahabba ilayhi min dinihi. Yang ke-10, ancaman terhadap seorang yang ke-8 perkara yang disebut di ayat itu orang tua, anak-anak, paman. Bukan paman ya. Apa yang disebut di situ di ayat? Saudara, bukan paman ya. Jadi orang tua, anak-anak, saudara, terus istri dan keluarga. Iya. Harta, kekayaan, tempat tinggal dan perniagaan. Kalau urutannya apa namanya? Harta, perniagaan dan tempat tinggal terakhir. Ini 8 semuanya. Melebihi kecintaannya kepada agamanya. Ya. Terdapat ancamannya ya, fatarabbasu, itu ancamannya. Ya, tunggulah sampai datang perintah Allah. Baik, yang terakhir al-hadiyata asyrata anna man ittakhadha niddan tusawi mahabbatuhu mahabbat Allah fa huwa syirkul akbar. Barang siapa yang mengadakan tandingan bagi Allah yang kecintanya kepada tandingan tersebut setara dengan kecintanya kepada Allah, hal tersebut adalah apa? Syirik akbar. Jadi ini pokok ya di dalam pembahasan yang harus dipahami di pembahasan tauhid ini. Jadi saya sudah rinci tadi, ada 4 jenis mahabbah. Mana yang mahabbah yang hanya untuk Allah saja, mana mahabbah fillah, mana mahabbah tabi'iyah, dan mana mahabbah apa? Asyirkiyah. Itu pokok di dalam perkara yang harus dibedakan. Baik, wallahu taala alam.